Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Masih tentang nasihatnya Al-Imam Ibnul Wardi rahimahullahu taala agar seseorang menghindar dari jabatan-jabatan yang akan merugikan agama. Dalam hal ini beliau memberikan contoh, yaitu sebagai hakim. Dan beliau mendatangkan permisalan atau perumpamaan, di mana pada lafaz qadhi terdapat apa? Pada lafaz, pada kata al-qadhi terdapat apa? Terdapat apa nih? Terdapat wajangan. Dari siapa? Kata qadhi itu apa? Perhatikan. Dari siapa, Mam? Lafaz qadhi, kata hakim itu sendiri mengandung dua wajangan. Wajangan yang pertama adalah apa? Nakas, kurang. Karena dia adalah apa? Isim mangkus. Maka seseorang yang menjadi qadhi ini rawan akan terkurang, dikurangi dalam agamanya. Rawan agamanya, rawan berkurang. Kemudian kandungan yang kedua apa? Amin. Wajangan yang kedua yang ada pada kata qadhi. Abalik. Kata qadhi adalah berat. Istithqal, ada sifat berat. Karena dia di'irab dengan harakat muqaddarah. Mana amin duhuriha istithqal. Karena itu kata qadhi adalah berat. Demikian juga jabatan sebagai qadhi ini adalah jabatan yang berat. Agar tidak mudah bagi seseorang untuk menyandangnya. Dan tidak dinasihatkan seseorang, apalagi thalibul ilm, untuk didapuk pada jabatan tersebut. Ayo, siapa yang baca? Baca, Lek. Fakodobi. Wa amila bihi. Bil qawanini. Baik. Terakhir adalah hadis Abu Darda radhiyallahu taala, ya Abu Dar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada Abu Dzar agar Abu Dzar tidak menjadi seorang hakim. Bahkan lebih rendah daripada itu, tidak menengahi dua orang yang sedang bertikai. Ini alasannya kenapa? Karena Abu Dzar adalah lemah. Ini kemarin faedah yang ingin saya sampaikan, lupa kemarin. Bahwasannya untuk menghukumi atau untuk memutuskan pertikaian itu butuh kuat, kadang butuh tegas, butuh tega. Untuk menjadi hakim itu butuh tega. Karena itu salah satu kenapa Abu Dzar dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau lemah. Perasaannya enggak kuat. Enggak tegaan. Maka ada kalanya ikhwan tega dalam perkara kebenaran itu harus tega. Kita harus belajar tega dalam nasihat, dalam kebenaran, dalam hal yang bermanfaat, ini kita harus tega. Karena kalau nuruti perasaan terus, enggak jalan agama ini. Apabila kita menuruti perasaan, agama Allah Subhanahu wa taala enggak jalan. Karena itu Rasulullah melarang Abu Dzar karena Abu Dzar lemah. Beliau orangnya adalah dhaif. Beliau adalah orangnya lembut. Mudah dibawa oleh perasaan. Sehingga hal ini tidak bisa menjadi seorang qadhi. Maka qadhi, seorang hakim, itu butuh orang yang tegas. Butuh yang tega. Kalau memang bersalah, jatuhi hukuman. Kamu salah. Kalau memang kamu wajib dipotong tangan, wajib potong tangan. Kalau memang wajib dipenggal, wajib dipenggal. Harus tega. Nah, kalau enggak tega, jadi algojo juga enggak tega, gimana? Maka dalam perkara hudud harus tega. Dalam agama Allah Subhanahu wa taala harus tega. Itu kemarin sebagian faedah yang lupa yang tidak kita sebutkan. Juga faedah berikutnya dalam hadisnya Abu Dzar ini adalah bahwasanya seseorang kadang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kelemahan dalam suatu perkara, tapi Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kelebihan dalam perkara yang lain. Ini menunjukkan tidak semua orang memiliki bakat yang sama, kemampuan yang sama. Kadang orang diberi kekurangan, diberi cacat, diberi kelemahan dalam suatu hal, Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan keterampilan yang lain. Abu Dzar walaupun beliau adalah seorang yang lemah, tapi beliau adalah dikenal dengan seorang ahli ibadah yang sangat kuat. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, beliau memiliki kekurangan dari sisi kekuatan. Tidak bisa menjadi hakim. Tidak bisa menengahi dua orang yang berselisih, tapi beliau dapat dari sisi yang lain beliau memiliki kelebihan. Beliau adalah seorang ahli ibadah yang kuat, seorang yang beragama kuat, seorang yang soleh. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala Syekh Yahya hafizahullah ta'ala wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min wali thalathatin illa laqiyallaha maghlulatan yaminuhu. Min di situ istighraqiyah. Min di situ adalah zaidah seperti yang ada dalam la, isimnya la, nafiyah lil jins, secara makna mengandung min. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak ada dari seorang wali salasa yang menghukumi tiga. Illa laki Allah maghlulat dan yaminuhu. Kecuali dia pasti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tangannya dibelenggu. Tangan kanannya dibelenggu. Memimpin tiga orang. Ma min wali thalathatin, mananya tidaklah ada dari orang yang memimpin tiga orang saja. Maka kecuali dia pada hari kiamat akan datang dalam keadaan tangan kanannya dibelenggu. Fakahu adlu, akan dilepas oleh keadilannya kalau dia adil dalam menghukumi, dalam membawai tiga orang tadi, apalagi lebih. maka akan dilepaskan oleh keadilannya. Au hallahu jawruh, atau akan terus dibelenggu oleh kedolimannya. Jadi kalau setiap pemimpin, setiap orang yang membawai tiga orang, pada hari kiamat akan datang dalam keadaan tangan kanannya dibelenggu. Kalau dia adil maka akan dibuka, kalau dia enggak adil maka akan terus dibelenggu. Al-hadithu hadithu Abi Hurairah. Hadith ini adalah datang dari beberapa jalan, dari Abu Hurairah dan juga dari Abu Darda, riwayatnya At-Tabrani. Walaupun sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Nabi sini Syekh Yahya mensabitkan wahwa sabitun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ini sabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi dari hadisnya Abu Hurairah dan juga hadisnya Abu Darda. Kama sabata min hadis Buraidah, sebagaimana juga tetap dari hadisnya Buraidah, Buraidah Ibnu Husayb Abu Abdullah, Buraidah Ibn al-Husayb. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala al-qudhatu thalathatun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para hakim itu ada tiga jenis. Seluruh hakim itu masuk dikategorikan menjadi tiga jenis. Isnani finnar, dua dari tiga tadi berada di neraka. Wa wahidun fil jannah, satunya di jannah. Rajulun alimal haqqa faqadha bihi fahuwa fil jannah. Yang pertama, kalau dia adalah seorang hakim yang memutuskan perkara, dia adalah orang yang berilmu, mengetahui kebenaran, kemudian dia memutuskan dengan ilmunya tadi, fahuwa fil jannah, tepat maksudnya. Dia punya bukti, punya ilmu, dan dia memutuskan dengan benar, maka dia akan berada di surga. Wa rajulun qadha linnasi ala jahlin fahuwa finnar. Dan kalau hakim tadi tidak memiliki ilmu, dia memutuskan dengan kebodohan, maka ini juga di neraka. Bodoh kok jadi hakim, salahnya. Kalau seandainya seorang yang bodoh dengan kebodohan yang ma'zur, maka dia enggak. Kebodohan itu ma'zur. Walaupun kebodohan sendiri macam-macam. Tapi kalau bodoh tapi jadi hakim, ini dia enggak ada uzur, maka dia akan masuk neraka. Wa rajulun jara fil hukm fa huwa finnar. Dan juga satunya lagi, dia itu adalah berbuat zalim dalam hukumannya walaupun punya ilmu. Nah ini, walaupun punya ilmu. Jadi dia menentang ilmunya, menyelisih ilmunya, maka ini di neraka. Jadi semua hakim itu dibagi menjadi tiga. Yang punya ilmu dan menghukumi sesuai dengan ilmunya, sesuai dengan kebenaran, menghukumi dengan benar, maka ini di surga. Ini selamat. Yang dua adalah bodoh. Hakim yang bodoh, ini dia menghukumi dengan kebodohannya, maka ini juga di neraka. Atau hakim punya ilmu, tapi dia menyelisih ilmunya. Itu makna jara fil hukum ay wa rajulun alimun tapi jairun. Alim tapi jair, alim tapi dolim. Dia punya ilmu, tapi menyelisih ilmunya. Dalam memutuskan, dalam menghukumi, dia menyelisih ilmunya. Dia memutuskan dengan curang, maka ini juga di neraka. Ini riwayatnya Imam Abu Dawud dan juga yang lain. Maka ancaman menjadi seorang hakim itu berat. Hanya ada satu, hanya ada sepertiga dari seluruh hakim yang selamat. Karena hakim seluruhnya ada tiga. Hakim yang bodoh, hancur. Hakim yang punya ilmu pun kalau tidak sesuai dengan ilmunya, kalau dia memutuskan dengan kedoliman, maka dia juga finnar. Hanya tinggal satu, yaitu seorang hakim yang memutuskan dengan ilmu dan memiliki ilmu dan menghukumi dengan ilmunya sesuai dengan kebenaran, ini baru di surga. Makanya resiko jadi hakim itu berat. Karena nanti resikonya akan disebutkan Syekh Yahya. Mulai melewati keputusannya lah nanti, darah-darah akan ditumpahkan, harta-harta akan dialokasikan, Dan juga kehormatan-kehormatan akan dilanggar. Semuanya mulai dari palunya hakim, tok-tok. Makanya itu bahaya. Ammal qadhi allazi fil jannah fa huwa allazi 'arafa al-haqqa wa 'amila bihi. Adapun hakim yang berada di surga adalah seorang yang mengetahui kebenaran dan dia mengamalkannya. Wa hadza qalilun jiddan. Ini sedikit sekali. Kaifa halul ladzina yaqduna al-an bil qawanin? Apa kabar? Apa kabar orang-orang yang sekarang? Bagaimana kabarnya? Bagaimana keadaannya orang-orang hakim sekarang? Ini sudah enggak bisa dibahas lagi. Bagaimana mereka adalah menghukumi bil qawanin dengan undang-undang buatan manusia. Maka ini enggak dibahas. Dari tadi ini enggak dibahas. Makanya Syekh Yahya bilang kaifa halul ladzina yaqduna al-an? Terus bagaimana dengan seorang hakim yang dia itu memutuskan menggunakan undang-undang? Ya haula musibatihim duhai. Betapa besar musibah mereka. Ya haula musibatihim. Alangkah besarnya bahayanya musibah mereka. Wallahi ya'rifuna al-haqq. Demi Allah mereka itu mengetahui kebenaran. Tahu bahwasanya itu adalah undang-undang yang tidak seharusnya dijadikan sebagai hukum. Wa ma yaqduna bil haqq. Kadang mereka tahu kebenaran, tapi mereka tidak memutuskan dengan kebenaran karena disogok, karena takut, karena macam-macam alasan. Makanya Syekhul Islam Taimiyah menyebutkan syarat agar tercapai hukumah yang adil harus memiliki kekuatan ilmu dan memiliki kekuatan kudroh. Dalam surat Al-Balad, dulu lupa enggak saya sebutkan suratnya, dalam surat Al-Balad, itu dalilnya. Ayah sabu allam yarahu ahad. Itu adalah tamamul ilm. Ayah sabu allai yakdiru alaihi ahad. Itu adalah dalil untuk tamamul kudro. Maka seorang hakim harus punya ilmu, harus punya bukti. Dan dia juga harus kuat, harus berani. Percuma kalau punya bukti tapi enggak berani mengeksekusi. Atau dia punya kekuatan, bisa mengeksekusi tapi kurang buktinya. Maka juga enggak akan tegak keadilan. Sedangkan dua hal ini sudah tegak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah bukti juga sudah paling lengkap karena Allah adalah Maha tahu dengan segala sesuatu. Dan Allah juga paling mampu, tidak ada yang bisa menghalanginya. Maka tinggal nunggu satu saja, tinggal nunggu tanggal Allah Subhanahu wa taala menetapkan keputusan tersebut. Enggak ada yang bisa menghalangi. Bukti sudah lengkap. Kekuatan sudah penuh, tinggal Allah Subhanahu wa taala bilang laksanakan, laksanakan. Tapi masih diundur sama Allah Subhanahu wa taala untuk memutuskan hamba. Siapa tahu mereka bertaubat. Itu. Karena itu menjadi hakim itu enggak gampang, butuh kekuatan ilmu dan butuh kekuatan kudrah. Adapun hakim di dunia kadang buktinya bisa dimanipulasi. Bukti-bukti bisa dibikin-bikin, bisa di rubah-rubah. Demikian juga kekuatannya juga bisa dibeli. Kadang buktinya sudah lengkap, tapi karena disogok dengan uang sehingga hakimnya enggak berani, atau diancam akan dibunuh, hakimnya juga enggak berani sehingga enggak tegak keadilan di muka bumi. Adapun di pengadilannya Allah Subhanahu wa taala, maka keduanya telah tegak. Karena itu Allah ingatkan, ayah sabu allai yaqdiru alaihi ahad, ayah sabu allam yarahu ahad. Sudah dipantau sama Allah. Allah juga sudah mampu, enggak ada yang bisa menghalangi. Maka tinggal nunggu keputusan saja. Kaifa halul ladzina yaqduna al-ana bil qawanin ya haula musibatihim wallahi ya'rifuna al-haq wa ma yaqduna bil haq. Mereka tahu betapa banyak hakim yang curang gara-gara uang. Mereka memutuskan sesuai membela, tak gentar membela yang bayar. Bukan membela yang benar, tapi membela yang bayar. Yaqduna bil qawanin. Mereka juga menghukumi pakai qawanin. Undang-undang bashar, qawanin wad'iyah. Undang-undang buatan manusia, wad'iyah maknanya adalah buatan manusia. Hukmul bashar. Hukumnya manusia yang tak lepas dari cacat, bahkan dipenuhi dengan cacat. Karena manusia terbatas akal mereka. Dan ini tidak secara logika tidak bisa dipakai. Hukum manusia itu secara logika enggak bisa dipakai. Kenapa? Siapa yang bisa membatalkan? Karena kalau kita berhukum pakai hukumnya manusia, terus manusia siapa yang dipakai hukumnya? Manusia siapa yang dipakai hukumnya? Karena manusia itu pasti beda-beda pendapat. Akal manusia pasti beda-beda. Maka ini akan menghantarkan kepada tasalsul yang enggak akan berujung. Kalau kita menggunakan hukum manusia, terus hukum siapa yang dipakai? Manusia siapa? Orang Amerika? Orang Inggris? Orang Indonesia? Tiap orang beda-beda pendapat. Terus pakai hukumnya siapa? Kalau mereka para dewan membuat hukum, dan disahkan, dan dibuat undang-undang. Ini undang-undangnya manusia. Ini hanya rembukan, atau hanya musyawarah sepihak. Belum musyawarah dengan kita. Belum musyawarah dengan manusia yang lain. Kok bisa? Kok ditaati? Kok bisa manusia mentaati manusia yang semisalnya itu kok bisa? Paham di sini, Ikhwan? Maka hukum manusia, hukum undang-undang itu secara logis, secara akal saja sudah enggak bisa diterima. Manusia kok mau taat pada manusia yang lain? Gimana toh? Manusia itu ya taatnya kepada Allah, kepada Rabb-nya. Manusia kok mau taat kepada Rabb-nya, kepada manusia yang lain? Enggak bisa. Sedangkan hukum yang dianut adalah hukumnya manusia. Berarti namanya manusia taat pada? Manusia taat pada manusia. Maka enggak logis. Seharusnya manusia itu enggak mau dihukumi pakai undang-undang. Karena itu buatan manusia yang lain. Lah kok nurut? Adapun kita, maka nurut kepada undang-undangnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam Al-Quran dan ada dalam As-Sunnah. Wallahu subhanahu wa ta'ala yaqul wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Dan siapakah? Di sini adalah istifham ingkari. Siapakah yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi kaum yang mereka itu memiliki keyakinan? Tidak ada yang lebih baik dari Allah subhanahu wa ta'ala hukumnya. Cuma karena manusia itu mudah dibodoh-bodohi, mereka mudah dikibuli sehingga mereka menganggap bahwasannya hukum undang-undang, hukum demokrasi adalah hukum yang terbaik. Ini adalah kesesatan yang nyata. Apalagi yang mengatakannya adalah dari kalangan para kiai, dari kalangan para ustadz, mereka menganggap hukum demokrasinya adalah hukum yang terbaik. Kok bisa? Padahal Allah Subhanahu wa taala dengan tegas mengatakan wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Siapakah yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya bagi kaum yang mereka itu memiliki yakin? Maknanya ini adalah ingkar, enggak ada yang lebih baik. Ini adalah istifham ingkari, siapakah yang lebih bagus? Maknanya enggak ada yang lebih bagus dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya. Sayangnya banyak manusia yang berpaling dari hukum ini dan memilih untuk dihukumi manusia yang semisalnya. Coba mereka didebat, enggak akan bisa jawab. Kamu kok mau dihukumi manusia yang serupa dengan kamu? Diperas dari akalnya mereka, kok mau? Adapun kita, maka tunduk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mereka bilangnya lah, terus nanti kalau berselisih, para ulama berselisih gimana? Hukum Allah juga tidak semuanya baku. Ada yang diperselisihkan, ada yang, maka dilihat kalau perkaranya itu memang perkara yang luas, maka di situ hukumnya juga luas, longgar. Kalau perkaranya sempit, maka pasti dalilnya ketat. Enggak ada pilihan. Kalau ada pilihan dan ada perselisihan dalam masalah-masalah yang sempit, masalah-masalah yang jelimet, maka hukumnya juga longgar, gitu loh. Enggak usah bikin susah. Kalau ada yang bilang juga, lah hukumnya ustaz siapa? Ustaz macam-macam, ulama juga macam-macam, beda-beda mazhab, beda-beda pendapat. Maka tinggal diminta buktinya saja. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Barang siapa yang membawa dalil dan dengan pemahaman yang benar, maka dialah yang dianggap. Dan pasti yang namanya hujah itu pasti memutus. Enggak ada yang kebatilan itu enggak putus, enggak ada. Kemudian perselisihan yang menang pasti dikalahkan sama hujah. Pasti ada titik temunya. Pasti ada titik temunya. Wa yaqulu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya anihkum an di sini adalah tafsiriyah, wa anihkum bainahum bima anzalallah, hendaknya berhukumlah kalian, hukumilah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Perhatikan kisah ini. Mundur. Mau saya capek-capek jelaskan kok kalian ngobrol. Diperhatikan. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan hendaknya hukumilah di tengah-tengah mereka dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Wala tattabi ahwahum, dan janganlah ikuti hawa nafsu mereka. Lihat, Allah Subhanahu wa taala jadikan hukum selain Allah sebagai hawa. Wahdharhum ayyaftinuk, dan hati-hatilah kalian terhadap mereka. Mereka akan memfitnah kalian. Akan menyelewengkan kalian an ba'di ma anzalallah, dari sebagian yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Dan ini sudah terjadi. Di mana kaum muslimin mengekor kepada kufar sehingga mereka ditergelincirkan, sehingga mereka disesatkan sama kufar. Bahkan diajak pada kekufuran mereka dalam keadaan tidak sadar. Ini sudah Allah peringatkan, wahdharhum. Hati-hatilah kalian terhadap mereka. Ayyaftinuka an ba'di ma anzalallah, mereka akan menyelewengkanmu dari sebagian apa yang Allah turunkan. Ilaik, kepadamu. Fa in tawallau, apabila mereka berpaling, fa'lam, ketahuilah, annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang ingin untuk memberikan musibah kepada mereka dengan sebab sebagian dosa mereka. Ini sebagai dalil bahwasanya dosa itu menimbulkan musibah. Annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim, sebagian. Karena kalau dihukum dengan semua dosa, habis tekor kita, kalah. Tapi yang dihukum, yang diambil oleh Allah Subhanahu wa taala itu baru sebagian dosa kita saja. Maka kalau kita ditimpa oleh musibah, ditimpa musibah, maka itu hanyalah baru sebagian dari dosa kita. Karena kalau diambil semuanya, kita sudah habis. Enggak nyisa, bahkan kurang. Fa'lam annama yuridullahu ayyusibahum bi ba'di dzunubihim. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun, dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia itu adalah fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin seseorang berhukum dengan hukum kebanyakan, mayoritas alias demokrasi, padahal Allah Subhanahu wa taala sudah cap hukum kebanyakan orang itu adalah fasik, kebanyakan orang itu fasik. Dan ini dijadikan sama dalil sama Syekh Mukbil bahwasanya pemilu itu kalau orang baik enggak akan menang. Kenapa? Karena sudah pasti manusia di muka bumi ini lebih banyak jeleknya. Lah kok ada orang berharap menang? Orang baik atau yang lebih baik menang dalam pemilu ini, kalau enggak, orang enggak berakal. Akalnya sedang rahib. Kenapa? Karena manusia di muka bumi ini banyak buruknya, sedangkan demokrasi itu jelas mengambil suara yang terbanyak. Kok ada orang beranggapan atau berharap bahwasannya dengan ikut pemilu, dengan ikut demokrasi, kemudian kebaikan bisa menang ini? Kalau enggak sedang jalan-jalan, akalnya enggak ada. Sedang enggak hadir akalnya. Karena sudah pasti kalah. Karena kebanyakan manusia di muka bumi ini buruk. Bukan kata saya, bukan kata Syekh Mukbil, tapi kata Allah Subhanahu wa taala. Wa inna katsiran minan nasi lafasiqun. Sungguh kebanyakan manusia adalah fasik. Maka berharap menang, mengharapkan orang baik itu bisa menang, atau menang yang lebih sedikit keburukannya, itu adalah khayalan dan bunga-bunga mimpi di pagi hari. Wa yaqulu inil hukmu illa lillah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum. In di situ nafiah, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah Subhanahu wa taala, kecuali milik Allah. In di situ nafiah, inil hukmu, tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang siapapun tidak berhak, bahkan Rasulullah tidak berhak bikin hukum. Beliau hanyalah menyampaikan dari Allah. Rasulullah saja enggak berhak untuk membuat syariat, untuk membuat undang-undang. Beliau hanyalah tukang sampai, penyampai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah menafikan seluruh hukum selain Allah Subhanahu wa taala seluruhnya dalam keadaan batil, apabila menyelisih hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Falladhi yaqdi bil qawaninil wad'iyyah wa yatruku kitab Allah wa sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mu'arrad. Bisa juga dikatakan mu'rid. Maka orang yang menghukumi manusia menggunakan undang-undang buatan makhluk dan meninggalkan kitabullah, meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah, ini adalah mu'rid, seorang yang i'rad, seorang yang berpaling atau mu'arrad, ini bahaya, rawan. Mu'arradun lil uqubah. Ya akhi law tu'ta fi syahril malayinu malayina wa anta taqulu ghairal haq wa taqdi bi ghairi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam anta khasir. Perhatikan. Ya akhi, wahai saudaraku, seandainya kamu itu digaji setiap bulan berjuta-juta, law tu'ta fi syahril malayina, setiap bulan digaji berjuta-juta, berpuluh-puluh juta, tapi resikonya dengan syarat kamu itu takulu ghairul haq, kamu mengatakan selain kebenaran. Resikonya kamu, taruhannya kamu harus berkata kebatilan. Watakdi bi ghairi kitabillah, dan engkau berhukum dengan selain kitabullah wa sunnati rasulih. Wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam, anta khasir, kamu rugi. Walaupun dapat berpuluh-puluh juta. Jadi gajinya seorang hakim ini enggak sepadan dengan resikonya, karena dia berhukum dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala. Di mana berhukum dengan hukum selain Allah ini memiliki rincian. Kalau dia menganggap hukum tersebut lebih baik atau sepadan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, maka kafir. Seorang hakim, seorang yang menghukumi, seorang yang menganggap bahwasanya hukum selain Allah itu lebih bagus atau sepadan, sama dengan hukumnya Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Adapun kalau dia menganggap bahwasanya hukum Allah itu lebih bagus, tapi dia karena dia melanggar, karena memang butuh gaji atau karena memang menginginkan dunia, maka ini bahaya. Karena itu saya mengatakan, kamu seandainya digaji sebulan itu berjuta-juta, dan taruhannya kamu harus menghukumi dengan hukum selain Allah Subhanahu wa taala, ini hitungannya rugi. Hitungannya rugi. Seberapapun dapat kamu, seberapapun banyak kamu dapat gajimu, kalau taruhannya adalah kita mengorbankan agama kita, ini rugi. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila." Katakanlah bahwasanya perhiasan dunia itu sedikit dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Wala tudlamuna fatila, dan kalian tidak akan pernah didzalimi sebiji pun fatil, sebiji fatil. Biji yang paling tengah dari kurma itu namanya fatil. Kalau kitmir itu adalah bungkus bening yang ada di isi kurma, itu namanya kitmir. Maka ayat ini, ikhwan, katakanlah perhiasan dunia itu sedikit, sedangkan akhirat itu adalah jauh lebih baik. Ini ayat ini kita baca tiap hari. Tapi karena mata kita itu setiap hari harus menerawang betapa indahnya dunia, betapa moleknya dunia, mau gak mau mata kita menjadi silau, sehingga terpesona dan terlena dengan kegemerlap dunia, sehingga silau dan menjadi rabun terhadap keindahan akhirat. Sebenarnya kita tahu, ya kawan, dalam hati kita tahu bahwasanya akhirat itu jauh lebih bagus. Cuma piye maneh wong mendino ket melek sampai meremene weroe donya tok piye. Makanya itu kata Imam Ibnu Qayyim, yang paling sulit itu beliau mengeluh, bagaimana kita hidup di dunia, melihat di dunia, menyaksikan keindahan dunia, kok disuruh mencintai yang di akhirat itu loh berat. Paham? Ini dulu pernah saya ceramahkan di Sumatera. Keluhannya Imam Ibnu Qayyim, kita hidup di dunia, memandang keindahan di dunia, melihat keindahan di dunia, kok terus disuruh mencintai yang di sana itu loh. Ini kalau enggak benar-benar iman yang tebal, enggak bisa. Ibaratnya kalian sudah tahu di sini ada wanita cantik, kamu suka tiap hari bertemu dengannya, kok terus disuruh dikasih, kamu jangan cinta itu, cinta yang di sana saja, di negeri sana ada lebih bagus lagi, mau? Gua nang ora. Makanya itu kata Alimah Milogi, gimana enggak berat? Kita hidup di dunia, makan di situ, minum di situ, melihat keindahan di situ. Tahu keindahan juga di situ, mata kita juga tersilau dengan keindahan yang ada di situ. Kok tiba-tiba kita disuruh mencintai yang di sana yang belum pernah kita lihat? Ini berat ya, ikhwan. Berarti zaman itu tadi. Melihat seseorang yang sudah kalian yang benar-benar kalian cintai. Di situ sangat indah. Dan benar-benar bisa kalian miliki, kemudian direm, jangan cinta yang itu. Tak kasih nanti di kampung sana, di Sumatera saja, ada yang lebih mantep, lebih bagus. Mau? Kalau enggak benar-benar imannya tebal, percayanya dengan orang yang memberitakan, enggak akan mau. Menukar sesuatu yang dilihat, tiap hari, dirasakan keindahannya, dirasakan kenikmatannya, kemudian disuruh ngerem, tahan, jangan makan yang itu, jangan senangi yang itu, senangi yang di sana saja, di negeri yang jauh sana. Di negeri antah berantah yang tidak belum pernah kita jumpai, belum pernah kita temui kalau enggak dalam Al-Qur'an. Mau? Ya tentu kalau bukan orang yang imannya tinggi enggak akan bisa. Makanya butuh iman yang besar, butuh iman yang tebal untuk menginginkan negeri akhirat. Karena tadi resikonya seperti tadi. Antum makan nasi, sudah tahu enaknya nasi lauk di sini. Kemudian tak jangan makan ini. Nanti tak kasih nasi yang lebih enak. Di sana, di negeri sana, mau? Engko nang ora. Kadung gak sing dikene kadung gak dipangan. Nek ono gantuk sisan piye? Makanya kalau enggak imannya enggak tebal enggak bisa. Ini sebagai keluhan kita terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala, terhadap lemahnya diri kita. Karena Allah mengatakan kul mata'ud dunya qalil. Kita tahu ini. Tapi karena mata kita tiap hari demi hari mulai terbuka sampai terpejam lagi. Tidak pernah berhenti terpana dan disajikan keindahan-keindahan dunia sehingga kita rabun terhadap keindahan akhirat. Sedangkan kita melihat akhirat itu jarang. Kapan kita melihat keindahan akhirat? Saya tanya, kapan sehari, kapan kita melihat keindahan akhirat? Bandingkan. Berapa kali kita melihat keindahan akhirat? Berapa kali kita menilik keindahan akhirat? Berapa kali? Ketika ngaji, ketika taklim, ketika sholat, ketika baca Quran, itu toh. Masa kesempatan yang sedikit sekali tadi mampu mengalahkan yang tiap hari kita saksikan dari keindahan dunia ini? Mampu apa enggak? Ini kalau enggak imannya kuat, enggak bisa ya, ikhwan. Kita melihat keindahan dunia itu kapan? Kapan kamu melihat keindahan dunia? Kapan kamu melihat keindahan dunia? Kapan, Dan? Hari demi hari. Tiap hari, tiap saat melihat keindahan dunia. Sekelebat. Dan juga keindahan yang bergelayut dalam hati. Tiap hari dilihat. Tiap hari hadir melewati pekarangan hati. Gimana kok gak sayang? Gimana kok gak seneng? Sedangkan kita melihat akhirat ini kapan? Kapan kita diingatkan, disirami oleh perkara akhirat? Kapan kita dibuat terpesona oleh akhirat? Jarang. Nah bagaimana mungkin sesuatu yang jarang tadi bisa mengalahkan sesuatu yang sering? Makanya berbahagialah bagi orang yang bisa sering mengingat dan menilik, menerawang keindahan-keindahan akhirat setiap saat. Ngaji, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah Subhanahu wa taala, itu caranya biar kesempatan yang jarang tadi bisa mengalahkan kesempatan yang sering. Itu curhatnya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan. Bukan curhatan saya. Curhatannya Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ighathatul Lahfan. Kita tahu akhirat itu lebih bagus. Lalu gimana setiap hari kita melek terhadap dunia? Hari demi hari bergelut dengan keindahan dunia. Sedangkan kita menilik akhirat cuma sebentar. Baca Quran juga. Tiap hari berapa? Satu juz ada? Kadang cuma satu lembar. Satu hari kadang cuma dua lembar. Gimana bisa mengalahkan yang kita lihat sering, ikhwan? Makanya sering-seringlah menengok, menilik. terhadap keindahan akhirat. Di mana keindahan akhirat bisa didapat? Dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam ta'lim-ta'lim seperti inilah kita akan melihat dan menerawang keindahan akhirat. Sisanya kita akan kembali dibuat terperangah, terpana, terlena, terpesona dengan keindahan dunia. Kul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tudlamuna fatila. Wa qala ta'ala ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Ini juga ayat yang termasuk istimewa. Allah mengatakan ma indakum yanfad, apa yang ada di sisi kalian pasti akan habis. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala akan baq, akan kekal. Apa saja? Mulai dari keluarga, semuanya akan habis. Wa mal malu wal ahluna illa wadiatun wala budda yauman an turaddal wada'i'u. Harta juga akan habis, teman juga akan habis, yang tersisa hanyalah wal baqiyatu sholihat, amalan-amalan soleh maupun amalan-amalan buruk juga akan kekal kalau tidak Allah Subhanahu wa taala ampuni. Maka rugi seseorang yang menyandang jabatan, suatu pekerjaan, kalau memang dia harus mengorbankan agamanya. Wa kama nadzkurul ikhwanina an abakilabatil jarmi. Dan sebagaimana kita sebutkan, pernah kita sebutkan kepada para saudara-saudara kita tentang Abu Kilabah al-Jarmi. Abdullah ibn Zaid namanya. Abu Kilabah namanya adalah Abdullah ibn Zaid. Seorang tabi'in, Abu Kilabah al-Jarmi. Imamun min a'immatil muslimin. Seorang imam dari para imamnya kaum muslimin. Araduhu lil qada' fi Syam. Manusia menginginkan Abu Kilabah untuk menjadi seorang hakim di Syam. Fafarro ilal Yamamah. Beliau lari. Oh, aku mau jadi hakim. Aku palak Melayu. Mending aku lari ke Yamamah. Fafarro ilal Yamamah. Beliau lari. Kalau manusia zaman sekarang lari mengejar hakim, mengejar kedudukan untuk menjadi hakim, kalau para salaf dahulu lari dari kedudukan tersebut. Qala Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani, berkata Ayyub, Abu Bakar, Ayyub ibn Kaisan. Abu Tamimah namanya adalah Kaisan. Perhatikan. Ayyub ibn Abi Tamimah. Abu Tamimah itu siapa namanya? Siapa namanya? Siapa namanya Abu Tamimah tadi? Abdullah bin Zaid lah. Abu Kilabah al-Jarmi. Ayyub ibn Abi Tamimah. Abu Tamimah siapa namanya? Kaisan. Kalau Ayyub siapa namanya? Wahwa tilmidhu, berkata Ayyub. Dan Ayyub adalah tilmidhnya Abu Kilabah. Wahwa tilmidhu, hu, kembali kepada Abu Kilabah. Jadi Abu Kilabah, seorang tabi'in, diminta untuk jadi hakim. Beliau enggak mau lari ke Yamamah. Maka Ayyub mengatakan, Ayyub posisinya sebagai muridnya Abu Kilabah. Lau walaita hadzal qada fata'dila bainan nas. Lau di sini lil ard. Kenapa kamu enggak? Enaknya kamu jadi ini saja. Lau walaita hadzal qada. Enaknya kenapa kamu kok enggak jadi hakim saja? Kenapa kok kamu lari? Enaknya kamu itu jadi hakim saja. Fata'dila bainan nas supaya kamu bisa adil. Kamu kan orang pinter. Jadi Ayyub, muridnya tanya kepada gurunya, Pak Guru, kenapa kok sampean gak mau jadi hakim? Kalau jadi hakim kan enak, bisa adil. Fatu ujar, maka kamu akan mendapatkan pahala. Qala inna sabiha masahu an yasbah. Perhatikan ucapannya Abu Kilabah. Ini dulu pernah saya nukilkan, tapi saya waktu itu nukilkan dari Fudail ibn Iyad. Walau alam apakah ada dua ucapan, ataukah saya yang keliru dulu, sering saya nukilkan ucapan ini, tapi dari Fudail ibn Iyad. Di sini Syekh Yahya menukilkan dari Abu Kilabah al-Jarmi. Katanya Abu Kilabah, sekarang orang yang berenang. Berapa sih kuatnya orang berenang? Gitu loh. Ma'asau an yasbah. berapa sekiranya dia akan kuat untuk berenang. Sekarang berenang hebat, ditaruh di laut, piro kuat deh. Gitu loh maknanya. Sepiro kuatmu, seberapa kuat kamu akan berenang, lama-lama juga pasti akan tenggelam. Jadi kata Abu Kilabah, saya enggak mau. Walaupun saya bisa berenang, suatu saat pasti akan tenggelam. Enggak mau saya jadi hakim. Alladzi yuhsinu sibahata fil bahr, ma sawan yasbah. Seorang yang pandai berenang di laut, memangnya berapa kuat dia akan berenang terus? Ma sahu. Berapa sih kiranya dia akan kuat berenang? Kam sayasbah, berapa hari dia kuat? Kam sayasbahu ayyaman, berapa hari dia akan kuat berenang berhari-hari kuat? Yontek napa sih? Kuat. Ma yadri illa waqad gharik. Tiba-tiba tidak sadar, tiba-tiba dia sudah tenggelam. Haula ya'immatuddin, mereka itulah para ulama. Pandangannya jauh, mereka mempertimbangkan akhirat. Allazina kanu yanduruna nadratan ukhrawiyah. Di mana mereka itu memandang dengan pandangan akhirat, pandangan jauh, masa depan yang jauh yaitu di akhirat. Lima yakdamuna alai, terhadap apa yang mereka itu akan mendatanginya. Sufyan ats-Tsauri. Tadi itu Abu Kilabah. Abu Kilabah diminta jadi hakim enggak mau. Lari ke Yamamah. Kata Ayub, muridnya, kenapa kamu enggak jadi hakim biar adil? Kata Abu Kilabah, sekuat-kuatnya orang adil, berapa kuat dia akan adil? Kalau sudah digelontor, gemericik, suara gemerincing dolar yang berjatuhan, yang akan terus berdendang di telinganya. Kerincing, kerincing, kerincing, dolar, dolar, dolar, duit, duit, duit, duit, duit. Piro kuatnya? Saya ini bilang enggak, saya tetap tegas. Citir mana, gelinting, kelunting, transferan. Ya. Enggak kuat ya, kawan. Godaannya uang. Godaannya dunia itu berat. Gemerincing dolar. Suaranya, desaunya terdengar merdu. Ini yang akan mengganggu keimanan seseorang. Makanya, seadil-adilnya berapa kuat, berapa lama dia akan adil. Sufyan ats-Tsauri. Sekarang Sufyan ats-Tsauri, Abu Abdullah, Sufyan ibn Sa'id. Amirul Mukminin fil hadis, Abu Abdullah Sufyan ibn Sa'id ats-Tsauri. Yud'a ilal qada, pernah dipanggil untuk menjadi seorang hakim. Fayudhiru annahu ablah, langsung dia pura-pura jadi gila. Sufyan ats-Tsauri pernah diminta untuk jadi hakim, langsung tiba-tiba dia apa? Pura-pura jadi gila. Mending macak gendeng timbang jadi hakim. Ini Sufyan ats-Tsauri, fayudhiru annahu ablah. Pura-pura jadi orang tolol. Enggak apa-apa. Timbang sampean dipaksa jadi hakim, malah macak gendeng. Wa ya'ti ilal wali ba'da dzalika yanduru fil firasy. Kemudian posisi dalam keadaan menampakkan dia itu gila, dia datang kepada seorang pemimpin. Yang duru fil firasy, dia melihat ke kasur atau ke apa? Sofa-sofa yang ada di kerajaan. Yaqulu ma ahsana firasyakum. Dia bilang apa? Bagus sekali firasnya. Bagus sekali sofanya. Kemudian dia mengatakan, "Tsumma yaqul bi baulun, biya baulun." Ini aku lagi kotor, ada kencing, aku tak duduk situ ya. Faqalu akhrij akhrij. Oh ya, cuy. Tunggu. Keluar. Gitu ya, paham? Sufyan ats-Tsauri macak gila. Terus datang ke kerajaan, melihat sofa-sofa yang ada di kerajaan tersebut. Bilang apa? Wih, sofanya bagus ya. Ini bajuku sedang banyak kencingnya ini. Basah-basah. Mau duduk di situ. Maka diusir sama orang kerajaan. Jangan, keluar. Itu ya, kawan. Kalau wabaduhum ta'di ilaih umuhu tu'atibuhu. Sebagian yang lain. Kalau enggak salah ini adalah Abu Hanifah. Ta'di ilaih umuhu tu'atibuhu. Ibunya datang kepadanya. Menegur tu'atibuhu. Menegurnya. Takulu aradaka ibn Hubairah alal qada. Ibn Hubairah, pemimpin pada saat itu, menginginkanmu untuk menjadi seorang hakim. Wa ta'ba. Tapi kamu kok enggak mau? Wa yunakis ra'sah. Dan dia menundukkan pandangan, enggak mau pokoknya. Ganggu bris, blas. Itu nanya, wa yunakis ra'sah. Ya khafuna ala ilmihim. Para ulama itu mereka takut, sayang terhadap ilmu mereka. Ya khafuna maknanya adalah sayang. Ya khafuna ala ilmihim wa ala ma indahum minal khair. Mereka juga menyayangi apa yang mereka miliki dari kebaikan. Wa khafu minal hadaya war rosyawi. Mereka takut akan mendapatkan pemberian-pemberian dan sogokan-sogokan. Maka mereka enggak mau. Wadil kal abiyadu al mansubatu ila ibn Mubarak. Dan di sana ada beberapa puisi. Ada beberapa bait syair ini bagus sekali. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang datang. Bait syairnya Al-Imam Ibn Mubarak. Wadil kal abiyadu al mansubatu ila ibn Mubarak. Laha turukun tasluhu biha. Ada beberapa bait syair yang dinisbahkan kepada Ibn Mubarak. Memiliki jalan yang menjadi yasluhu untuk disandarkan kepada Al-Imam Ibn Mubarak. Wa fiha mau'idhatun li ahadi talamidhihi wa huwa Ismail Ibn Ulayyah. Dan dalam puisi tersebut ada wejangan terhadap salah satu muridnya. Jadi Ibn Mubarak, Abdullah Ibn Mubarak adalah seorang imam. Memiliki murid namanya Ismail Ibn Ulayyah. Ismail Ibn Ulayyah ini jadi hakim. Akhirnya dinasihati sama Ibn Mubarak. Nasihatnya pedes. Pol pedesin nasihati. Lombok. Lombok 10. Ismail Ibn Ulayyah. Ismail Ibn Ibrahim. Ulayyah itu nama ibunya. Ismail Ibn Ulayyah. Ulayyah itu ibunya. Ya Nabi. Dengarkan. Ulayyah itu nama ibunya. Nama bapaknya adalah Ismail Ibrahim. Ismail Ibn Ibrahim Abu Bishr. Ini Ismail Ibn Ibrahim adalah seorang imam juga. Imam yang baik. Cuma beliau adalah orang yang serius. Jarang canda. Beliau mengatakan, sopo wae sing ngarani aku ya. Manggil aku Ismail Ibn Ulayyah, maka dia telah menghibaiku. Beliau gak ridho dipanggil Ismail Ibn Ulayyah. Karena Ulayyah ini adalah nama ibunya. Dia marah kalau dipanggil Ismail bin Ulayyah. Tapi para ulama telah mengenalnya dengan Ismail bin Ulayyah, maka enggak apa-apa. Rasulullah juga memanggil beberapa sahabat dengan nisbah kepada ibunya. Jadi enggak apa-apa. Tetap dipanggil Ismail bin Ulayyah. Ulayyah itu ibunya. Nama bapaknya adalah Ibrahim, Ismail bin Ibrahim. Beliau marah kalau dipanggil Ismail bin Ulayyah. Ngomong, sapa wae sing nyuluk aku Ismail bin Ulayyah, dibayaku. Tapi lihat apa hewan, semua itu enggak mempan. Lihat apa yang dikatakan oleh Ismail bin Ulayyah ini enggak mempan. Kenapa? Karena ini termasuk ghibah yang boleh. Karena li ta'rif. Karena li ta'rif. Nama rawi. Perhatikan ini. Ismail bin Ulayyah menganggap nama Ismail bin Ulayyah ini sebagai ghibah. Tapi ini semua enggak mempan. Dan enggak menjadi ghibah. Kenapa? Karena ini termasuk ghibah yang dibolehkan. Karena li ta'rif. Karena Ismail bin Ibrahim itu banyak. Supaya dikenal, maka Ismail bin Ulayyah. Maka enggak apa-apa. Apa yang beliau sumbarkan sebagai ghibah, ini enggak mempan. Karena ini termasuk yang dibolehkan. Ini nanti insya Allah akan kita lanjut nasihatnya Imam Ibn Mubarak terhadap murid beliau. Nasihat guru yang sangat pedas. Di mana pada zaman sekarang juga semoga bisa nasihat menjadi nasihat bagi kita semua para pelajar. Ya ja'ilal ilmi lahu bazia yastadu amwalal masakini. Wahai orang yang menjadikan ilmunya sebagai bisnis, sebagai barang dagangan, sebagai bisnis. Yastadu amwalal masakini, dia apa? Menjaring dengannya harta-harta orang miskin. Kalau zaman sekarang jaringnya enggak harta orang miskin. Kaya miskin padha wae kabeh. Uang masuk 20 juta. Uang masuk 25 juta, uang masuk 8 juta. Kalau ini inilah jaring kelas klasteri. Zaman sekarang penjahatnya kelas kakap. Jaringnya sing akeh gede sisan. Yang dijaring orang kaya apa orang miskin? Kabeh, enggak peduli. Walaupun dia miskin kalau mau masuk situ bayarnya tetap 20 juta. Tega. Tehwan. Maka itu bedanya zaman dulu dengan zaman sekarang. Zaman sekarang buta matanya. Orang kaya, orang miskin pokoknya bayarnya sama. Jauh dekat tarif sama. Kayak Damri. Jauh dekat tarif tarif sama. Konco, bolo, sugih, kiri tetap masuk bayar 20 juta. Tetap masuk bayar berjuta-juta. Itu namanya menjadikan ilmu sebagai bisnis. Menindas dan memeras kaum muslimin. Maka insya Allah semoga nasihatnya lima Ibn Mubarak ini menjadi rukyah bagi kita semua. Fasir tamajnunan biha ba'dama kunta dawa'an lil madanini. Kamu sekarang menjadi gila dengannya padahal dulu kamu adalah obat bagi orang gila. Kamu sekarang menjadi korban padahal dulu kamu adalah tim SAR. Tim SAR tahu tim SAR? Tukang yang tim penyelamat itu. Dulu kamu tim penyelamat, sekarang menjadi korban, menjadi orang yang malah menjatuhkan manusia ke dalam keburukan. Ini insya Allah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Semoga nasihat tadi bermanfaat bagi saya dan juga bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.